أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يجلما أنوغس جدي أهلي الله ketika ngadeng hiji nyanyian diperhatikan tina bahasa eta nyanyian, terutama nyanyian-nyanyian anu menang ahli-ahli Allah, anu mengarah kana katauhidan, ngajadikeun nasihat ka dirina, ieu menjadi luluh kana ruhna. Urang teh mimiti ibadah teh make zahir, diaturlah ku fikih. Kemudian orang kuari ibadah make galbu, diaturlah make tariqah. Urang geus datang ka hakikat ibadah teh make sir, yakni ruh. Ruh urang berbagai tahapan-tahapan dina ngurusan ruh didinyalah manzilah urang. Geus engke diangkat jadi wali rijalul ghaib, jadi nukoba, jadi nujaba, jadi urofa, jadi asoib, terus jadi naon kitu ngaranna, jadi autad, kemudian naik deui jadi muhtar, naik deui imam, naik deui jadi kutub. Kitulah ibadah teh. Jadi urang kakarak tahap awal ge can anggeus nyaritakeun urusan fikih. Jangan beberes zohir urang, timimiti cai, kemudian wudhuna, kemudian sholat, gerakan-gerakan jeung tempatna, eta urang mah masih diutar-atur kene. Diatur urang mah di mana jang tempat sholat urang nungeunah lantaran make pikih. Ditingali, disingrai-singraikeun ku urang nu kadeuleu kumata mah ieu mah kotor, ieu mah bersih, eta pikih. Ketika orang geus make ilmu thariqah lain deui babauan teh ya, lain urusan babauan geus babauan secara batin kaambe ku urang. Musala ieu mah bau proposal. Musala ieu, masjid ieu bau proposal geus lain aambeanana geus lain teu kaharti ku batur. Kunaon sih embung didinya salatna sia mah sia bae ulah nurutan mama. Emang kunaon? Mama mah tu tilok salat. Ambeuna jeung dedengean geus lain. Geus aya ilham ti Gusti Allah colekan secara batin. Sok laksanakeun, sok ulah. Geus mulai di dinya teh dahar ge dahar, ketika nyana endek nginum seakan-akan cai ngomong ulah diinum, ieu teh lantaran ieu hasil meunang teu beres cai. Teu jadi. Begitu urang dahar, aya eta mah hese, lain bahasa ngomong, lain naon. Lantaran eta memual ka harti ku batur. Jadi geus tepat jasa pirasatul mukmin. Pirasa jelema mukmin leuwih seukeut tibatan pedang. Ai oma irama mah lain. Seuri sia. Bicara itu lebih tajam daripada pedang. Maka hati-hatilah. Eta bicara ieu lain perasaan mentek sing hade mangarepan jelema mukmin anu geus tajam pirasatna lain deh. Geus dahar bae sia mah nyana mente urang emang mama soboh mama mah emang kumaha tuh geus dua kali ya paingan tama lain pirasat tama kos kitu mah kamangkaran tama ieu mah pirasat kabelah dituna geus datang ka hakikat nyahun. Tadi mah kakarak bisikan-bisikan melalui ilham kuari mah geus jaho. Jadi geus jaho kana jati dirina, geus jaho jati diri eta sangu jati diri, eta cai jati diri, eta kopi jati diri, dan berbagai-bagai jati diri sakumaha nu ka Kangjeng Nabi. Yeuh batu teh uluk salam ka Kangjeng Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Tangkal kayu, assalamualaikum ya Rasulullah. Tangkal korma, assalamualaikum ya Rasulullah. Masya Allah, kabeh ngaromong, kerikil-kerikil, assalamualaikum ya Rasulullah. Nges nyawa, kadengnya hakikatna. Numatak mual kaharti. Hiji kiai bebarengan. Kamari kula maca kitab jeung Habib Roza, kaya Habib jualan kitab. Jadi dibaca sakedeung ku kula. Nah, hiji kiai diiringkeun ku muridna, kemudian nya na teh ka tempat di hewan mun urang mah naon ngar tempat hewan da tempat hewan teh anu muroba ieu anu manuk sagala-gala kitu ka kebon binatang nyaja ka kebon binatang teh si kiai teh anu geus datang ka hakikat datang jeung murid-muridna biasa seserian segala naon ternyata horenganan di kebun binatang ari waliullah mapan maraca salam kanyana assalamualaikum ya rozak salam atunya lagi waalaikumsalam muridnya kaget waalaikumsalam ka saha waalaikumsalam biasa murid kaget kabeh tapi biasa baik guys datanglah ke tempat monyet monyet kabeh mararenta monyetnya ajlok-ajlokan cek kita bere kabeh nu aya bere mararenta eta kabeh monyet kabeh merel tuh terus bae nyana ngomong sia nyaho ka bahasa monyet tadi henteu eta teh kabeh ngaronjang-ronjang mararenta sia nu aya di sia teh coba kami ieu di jero kebon binatang teh kurang parab tah bahasanya na kos kitu tah oh kitunya urang indit nya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh geus beres datang deui ayeuna ka hiji tempat bebarengan di dinya teh tah geus balik ti kebon binatang jeung murid nu lain-lain nu milu jeung nu teu milu bareng rakyat masyarakat pamarentah aya eta kan kiai kieu bae ye cek yeun monyet kabeh ye sia monyet kabeh monyet sia ngomong kitu monyet sia kabeh monyet atuh aya nu noel kiai kunaon monyet-monyet monyet kabeh sia ku aing mah kadeuleu monyet kabeh atuh diamankeun kiai teh barang ditanya kiai emang monyet kabeh lantaran kabeh mararenta cek yeuna teh ya percis cek aing mah kos monyet di kebon binatang mantak kiai proposal eta kieu monyet sebenarnya mah tak kalawan ku kiai hakikat mah ulah kasinggung puut tenang weh lanan ku kieu monyet teh kawari baca kitab sakeudeung jeung Habib Rozak. Kitab teh aya kene. Seserian bae Habib Rozak. Nah, jadi paham nya ka bahasa-bahasa. Eta ka karak monyet dang can diteruskeun ku kula maca kitabna. Jahese wacana. Tah. Kula meuli tilu. Habib Rozak ge meuli jang naon, Bib? Wah, buat koleksi aja cek jang atuh. Ya Allah ya Karim. Aya deui hiji deui. Ku kula dibaca deui. Dasar keudeung dang bari ngobrol doang. Masyaallah rame orang eta kitab. Masya Allah, aya perangan segala tak kitab deh. Ente mapan mun maca kitab jelok rame. Tapi lamun maca majalah mantap. Wih, susu lo gede amat yo. Waduh. Harare sih maca kitab aja emum tak ada hobaran ya syarat yang jawaban. Hese lah pokoknya maca kitab. Datang ke guari kitab tu bisa-bisa dibaca. Nah, aya majalah mana relang bae. Kok mau aya gambaran tak kudu dibaca. Pokoknya gambarna bae deuleuh di HP, ka HP kan. Diakses ke HP aya kan pun di jerona wih mantap ieu mah terbuka dua belah dadana wah diakses bloon teh kiai aya karim ya Allah sakit tuh kiai kok menulain kiai eta HP teh geus garari itu nah ieu keur carita jelema anu ibadah ka Gusti Allah mun kuari ku urang diutar atur urusan zohir ka tempat-tempatna jeung sagala rupana ketika geus ibadah melalui toriko pohoan ka tempat sebab naon di mana bae Allah aya. Endek naon masih nikeun tempat. Di masjid jeung di imah nu disembah Allahna eta-eta keneh. Di kota jeung di kampung nu disembah Allahna eta-eta keneh. Di nu rame jeung di nu sepi Allahna eta-eta keneh. Kumaha aya perbedaan-perbedaan? Aya di nu loba jelema bawa husu teh salatna. Aya di jero kamar make kaos merek Rinso. Poho. Blon teh kiai. Di kamar mah tenang mah make kaos cangklek ya Allah Akbar. Nu Rinso nu Dino macem-macem geus teh pokona mah. Tah. Tapi kan di masjid mah nya henteu sanggupeun teh teh make merek Rinso. Lamun aya kiai nu di kamar jeung di masjid beda. Eta kiai ondo. Kiai ondo eta encan nyahoeun, cek nya mah meureun di masjid mah aya pangeran, di kamar mah eueuh. Ye, aya perbedaan. Nah, eta kiai kakarak berbau pikih doang. Jadi bae kos kitu ngan mikih. Encan datang karena noriko. Ketika noriko tetep bae. Di luarnya nama ke jubah, di jero pake jubah. Kos kitu bae sholat lagi. sarua bae sebab Allahna eta-eta keneh. Nah, geus nu kos kitu mah mun nyaritakeun Mekah biasa-biasa bae. Sebab naon? Jelema aya nu ka Mekah tapi hatena mah di kandang kebo. Kertoap, kertoap inget-inget ka Eneng. Eneng aing sanung urusannya sakeuna. Ada tadi jelema nama kertoap dinya jeung Haji Pudoli. Atuh di waduh bismillah bismillah Allahumma Allahumma hatena mah Eneng aing di mana saha nu ngurus pareta di hareupeun Baitullah tapi ahli Allah sanajan di kamar di imah di musala tetap Allah teu inget ka Eneng teu inget ka mobil teu inget ka naon paling sekedar ka Zaki ya lumayan lah seetik-etikeun teh mah bener bod rusak lamun lain ahli Allah tetap ibadah rusak bae hese bae. Tak ketika dek bae jadi ahli Allah, enggeus akur bae. Ketika datang waktu sholat di jalan, Allahu Akbar. Tenang bae, ih bumi Allah. Kalem bae, eueuh masalah. Ketika geus datang ka hakikat, geus lain deui. Geus bae kadeuleuna ge teu sholat. Kadeuleuna geus teu sholat, padahal mah sholat. Kan kiai teu sholat, ulah ngikut kiai geus, ulah sok haju ka kiai sia bae lah nu sholat. Emang kaya di mana? Di Mekah sholat. Gismal keharti. Itu bisa pakai lalagaan lantaran kadang-kadang di dia maka dia lihat sholat orang di anu mah ayah. Hei, saya ingin sekos gitu mah. Lantaran tadi teh ya, urang mah ngaji ge hayang rame. Urang mah ngaji teh masih kena kompetisi di nakaramean. Wali mah geus lain gitu. Ngaji, ngaji, ngaji, ngaji. Bangun, pindah. Ngaji-ngaji-ngaji bangun Majelis Taklim pindah geus teu hayangeun nya mah bangunan-bangunan kos kitu jang naon nu penting mah jelema nyaho ka Allah dituntun ku aing tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho ku aing geus jaraho atuh geus dipasrahkeun geus sia geus nyaho geus titipan ilmu mama mah neuk berangkat deui neangan deui tempat nu sepi ayeuh nuduhkeun ka Allah kadanan ku kitu atuh ulah-ulah proposal boleh besi bau monyet. Ya monyet tu sok kikian besok gerak urang ka dieu ka mana ka arah ka Solear. Ka Solear, di mana ka arah Solear teh di mana ka arah? Di Padegelang, ngaco. Embungeun nya na besi pajar baturna. Tah di dieu di Cisoka urang ka dieu ngaronjang-ronjang tapi aya rajaan. Aya rajaan teh di tengah-tengah nu dararatang teh ya. Kok kanyawan raja pan kadeuleuna nya make makuta rupa monyet tapi ternyata jelema kasep sasalaman nya biasa uluk salam assalamualaikum masyaallah horeng kapanggih jeung rajana rupana rupa monyet padahal horenganan ahli Allah tukang zikir tah kok sakararitu geus jadi ahli hakikat ba rupa monyet horeng wali aya di lembur mah rupa wali horeng monyet mantak asana di dieu monyet kabeh. Iya kari, embung disebut monyet sebagian ceknya na. Aduh, ampun, itu monyet monyet bae. Nah, iya, ketika geus datang ka dinya ngadenge syairan. Lain deui. Idzal isruna min di mana-mana tanggal 20 tina bulan Saban geus kaliwat berarti tinggal 8 poe deui. Tawasil surbalailika binahal sok tepungkeun inuman peuting kana berang ulah eureun-eureun nginum. Wala tasabiak dahi sigorin ulah nginum make wadah nu leutik bila perlu kasrol nomor 12. Nu gede ember bila perlu mah. Lantaran pakodoko zamanmu ala sigori geus rupek zaman sempit lamun make nu leutik engke kakurangan dina leutik sempit waktu ieu teh nu mentak di dinya teh ulah eureun-eureun urang terus-terusan kudu nginum ulah eureun-eureun eta teh bahasa syairan. Kadenge ku urang mah urusanna urusan pitayeun. Urusanna hanya sekedar urusan tibeuteungeun, tapi kadenge ku jelema ahli thariqah. Kadenge ku jelema ahli hakikat lain kitu. Kumaha? Manehanna di dinya teh paham kana yen maksudna eta syairan teh jemaja lemah teh di mana-mana lahir ke alam dunia ta eta teh kakarak bijil mata poe. Di mana-mana geus datang ka dohor berarti manehanna geus setengah tuwuh, di mana-mana ka asar berarti geus 40 tahun ka luhur, di mana-mana jam 5 geus kos Habib Roza tinggal sajam deui surup. Surup. Eta dina Irsyadul Ibad, Imam Zainuddin Malebari ngagambarkeun manusia seperti eta. Nah, teu beda jeung ieu. Bulan Ramadan teh dina tanggal 1 ngora keneh berarti umur urang, tanggal 15 setengah tuwuh berarti umur urang, ketika tanggal 20 berarti geus kolot. Nah, tinggal 10 poe deui surup ieu teh beak bulan Ramadan. Eta teh keur carita Ramadan, caritakeunlah ka diri urang, berarti aing geus kolot kudu siap-siap ulah kampanye. Aing ngora mah masalah pun. Nunggu kolot ya. Saya Haji Hamid ulah geus kos kitu mah. Komo ide leutik duitna mah Allah tu ulah. Kecuali sih dibere apan sa masalah sih. Puguh bermasalah. Tah eta teh tanggal 20 kolot berarti. Iyalah jadi nasehat. Hartina di mana geus tanggal 20 bulan Saban lewat tidak terkecuali siapapun. Geus ulah eureun-eureun pawasil tepungkeun berang jeung peuting teh pake ngerogot zikir ibadah ka Gusti Allah. Ulah aya kesempatan-kesempatan di luar ibadah ka Gusti Allah, beakeun waktu barang jeung penting pake zikir ka Gusti Allah. Ulah-ulah keur teh hees di jero hees zikir bae. Emang bisa? Atuh bisa. Pan bisa kos kitu sih? Atuh ente mah hees sih ngomongna. Ya hees teh hees beneran. Atuh pan Kangjeng Nabi mah, Kangjeng Nabi, masyaallah wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisa. Mata bisa peureum sare golbu nanti. Atu warasatul anbiya ge bisa. Numantak guru kula di Banjar Kiai Haji Mumu, putra daripada ayah Banjar. Ketika sare, emang kumaha kitu ketika sare? Tanyakeun gerege ka anakna. Asal Malik, Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman tamaman wa sallam. Malik deui ka dieu. Tan halu bilih qodan tong karejo bilu qodan tuwa bilah. Bih bener lain lalaga. Berarti kan terus-terusan nyana teh geus lazim terus-terusan ada mul intip ka jeung shalawat. Ajengan Mumu almarhum masyaallah almagfur lah. Eta teh asal Malik we kos kitu tah. Awalna mah pamajikanna ge kageteun. Je, sare tah henteu sih ka haji. Tapi sare asal Malik ka di Allahumma sholli salatan kamilah wa sallam. Malik deh ka dieu. Tan halu bilih qodan tong karejo bilu. Baik. Aya Habib Rojak mah lain. Malik ka dieu mazia ka mana? Haju bae leungeun rugap ragapan. Ye, cak pamajikanna tadi geus ge. Beda. Masyaallah, eta keur carita ahli shalawat. Ahli shalawat teh kos kitu mantak anyar-anyar sok ditanya. Yang penting sare tante. Sare. Pan Malik ade kitu geus seuri bae nyana. Ngimpina ge atuh pan ka pangijeng Kangjeng Nabi. Atuh kami eta geus ieu mah didongengkeun sa teh alal hak nyata. Tanya kami nantuna. Kula boga babaturan ngaranna Haji Mufti tah di Raja Mandala. Sagulung sagalang, nyana keur waktu panganten kaget. Lantaran kamarnya na belah dia, kamar mama belah dia. Jadi tak kamarna teh kapan nyana mah ka setengah hadina bilik. Tah barang geus kitu penting teh apa ngaranna ge panganten rada kurang hees beureun. Siapa masuk ka juga mana bae. Tak keur meureun istirahat gadegkeun nyana. Kan maca shalawat cenah teh. Terus bae ka dieu maca Malik, maca shalawat Malik, maca shalawat. Can ngomong jap paminan tu anyar. Sapeuting, dua peuting, tilu peuting, akhirna ka belah dieuna ngintip. Jadi lain nyana nu diintip. Nyana nu ngintip. Sebab nyana maca shalawat ka situ jam 2 cek nyana masa maca shalawat diintip koreng Malik. Asal Malik Allahumma sholli wa sallam kamilah wa sallim salamun ta'ala sallam. Kakarek bebeja. Nyana teh lalaunan. Seuri bae atuh pamajikanna mah geus nyao. Emang kitu cenah nyana mah asal Malik bae kitu asal Malik. Eta ahli shalawat. Atuh keur sare geus shalawat bae. Opos jelema neangan nomer. Nomer. Eta teh keur hayang da ge 50505. Ya, ila pawasil surba lailika binhar. sok tepungkeun beurang jeung peuting teh ulah eureun-eureun terus bae nu resep shalawat shalawat nu resep Quran Quran nu resep zikir-zikir. Oh deui kesempatan sapira tinggal 10 poe deui. Teta keur carita umur bulan urang ge kuari mayoritas umur umat Kanjeng Nabi teh 63. Nah kuari nu geus 60 tinggal sabaraha taun deui? Nah, moal ka mana boa? Sigana teh nu geus 62 berarti sabaraha deui? Nah, lamun geus 60 kitu 2 bulan 9 29 poe sabar pede. Sigade, nah iyalah kadengena ku ahli Allah mah ieu teh nasehat ka dirina aing teh geus kolot. Berarti tereh balik ka ditu geus ulah dieureunan ieu zikir ka Gusti Allah kapaham kunyana tina hiji nyanyian ieu teh. Maksudna mah kos kitu nu mentak nyana teh terus-terusan neja paham lawajih tos akhirna ti dinyanyana siap berangkat wa dhahaba ila makkata terus ka Mekah lantaran boga perasaan di Mekah maleuwih mundal ibadah teh ka Gusti Allah geus pabakia bihi manyabiha nyana cicing di Mekah mujawiron jadi urang Mekah hata mata manehanana sehingga maot di Mekah. Itulah cerita ahli Allah neruskeun nu kamari teh atuh nya kama waqa'al rajul allazi sami'al ghoil hiji jelema ahli Allah ngadenge ka jelema nu nyanyi nyanjana model kos kitu jadi nasehat ka dirina oh aing geus kolot geus aing di Mekah di Mekah de cicing de ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa taala. Lantaran nyana paham pahimanal umrah ida dahaba juluhu dimana ngis lengit gegedena umur berarti pakod gorubal ajal deket kana ajal tereh paeh wadoko jenggis rupak azamanu zaman alal ibadati sugro kana ibadah sugro berarti mana yang nengis siapa bubul maudi alladhi takunufihi al ibadat al kubro nuk siap kuarima menuju ibadah anu puhara cikurang mah. Akhirna manehanna hayang ditikel-tikel pedapu pihil amal. Geus kuayana kitu pindah ka Mekah cicing datang ka maot. Nah eta teh diprediksi wa hadzal rajul kana minal ulama il mujtahidin. Eta lalaki ngan sakadar pangkat ulama mujtahid hungkul teteh walau kana minal arifin mun nyana ahli ma'rifat wali mun cak urang mah eta teh lemah taja ila dihabi makkata tekuduka Mekah ahli ma'rifat mabal ibadatul gulub mudha'afa balik tah ibadah hate ditikel-tikel bi'adafin kasirah dengan tikelan anu loba tanpa manehna ka Mekah cukup bae di imah ja pangeranna mah eta keneh mentak ahli ma'rifat mah ngajauhan ti Mekah ngajauhan lamun di Mekah ieu kuari geus teu balener jauh janda mah geus bae bandingan ulah di Mekah cekna maning di lembur bae di kamar teu nyaman ieu teh teu nyaman neangan kanyamanan. Nah, kalau lantaran ahli ma'rifat mah di mana bae nyaman di kota nyaman di lembur nyaman di leuweung nyaman geus tilok pindah-pindah. Geus bae nya mah. Ih atuh batur-batur marabok nya namanya. Batur-batur korupsi nya namanya. Batur-batur zina nya namanya bae. Teu kagedag anginan teu unggut kaliungan tetep bae. Allah tetep Allah bae. Berang jeung peuting akur situasi jeung kondisi kumaha bae nya nama akur Allah bae. Sehat jeung gering tetep bae Allah bae manehna. Panas jeung tiris Allah bae manehna. Kecuali usum pilkada lain deui teh mah urusanna. Jadi rusak deui bagus bagus bagus. Kos itulah. Kos itulah caritana ahli Allah mah atuh biasa bae. Biasa bae santri loba jeung saeutik akur bae jan nuju nama ridho Allah jeung nyana geus usul ka Gusti Allah geus teu asana naon nyana mah biasa bae geus ka Allah bae nikmat bae sorangan sakitu lobaan sakitu geus nikmat bae matak nyana mah maca Quran geus tilok tamat geus asa babarengan jeung Allah sedengkeun Al-Qur'an teh kadang bisa bulak belok atuh maning jeung Allah bae. Zikir aja lain cara zikir nu biasa batur mah zikir la ilah illallah la ilah illallah la nah nah ente ngahaneng bekos ku bade ente kieu sebabna mata anak zikir ka Gusti ceuli zikir ka Gusti melalui tafakur tadi jang naon cicing di Mekah aingan sakadadek balanja teh kokoneng mah tuh je atuh deuk danaonan atuh maning di lembur pake tafakur ka Gusti Allah dan mantak nu tadi lain goreng ngan sakadar ulama ahli mujtahid ahli ijtihad lamun nyana bener-bener ka naon kitu ngaranna katapakuran ku nyana eta syairan tentu teu kudu ka Mekah cicing di imahna di kamar sorangan biasa bae akur bae Allahna eta keneh kajen kuku mage nu kasipatan ku wujud kidam bako mukhalafah lil hawadis qiyamu bina suah dan niat kudrat iradat ilmu hayat samawat tah eta kabagi kana opat aya sifat nafsiyah aya sifat oh geus kabeh eta eta keneh Allahna maha ngarungu maha uninga maha kitu naon kitu ngaran ningali maha sagala-galana wa huwal qahiru fawqa ibadi geus bae titik didinya ayakna didinya cicingna didinya ibadahna nipak ka Gusti Allah teu dirubah-rubah geus bae ngahinna mah tah kos kitulah jadi hiji siiran teh jadikeun dijadikeun nasehat kumanehanna kitulah ahli Allah subhanahu wa ta'ala nu mantak engke ngararomong kabehan hewan-hewan ngomong kamari aya deui tah dibaca keur aya keneh Habib Rozakna dininya aya hiji jelema kabangi jeung hewan assalamualaikum waalaikumsalam ngaduakeun tah nyana teh atuh wali mah ge alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah paingan di zaman Kangjeng Nabi Sulaiman batur teh titah baralik cukup ku doana sireum horeng sireum ge ngadoa iya ge diurang ye panca Kangjeng Nabi laula make bahasa laula andai kata teu aya hewan-hewan niscaya makhluk-makhluk kabeh moal dihujanan ku Gusti Allah lantaran daroraka ka Gusti Allah ngan Allah nyaahkeun jeung dedeheun ka munding bae jeung ka sapi jeung ka hewan-hewan nu lainnya mah teu berdosa cak Allah aing mah ngahujanan ge eta bae nu teu berdosa urang teh berarti kasapatan ku kebo nah kamari dibaca ku kula eta kitab teh aya deui hiji jelema kapanggih lantaran teu ngarti tah teu ngarti aya kiai mah tadi wali kan ngarti aya nu sajen mah teu ngarti begitu kapanggih tah jeung meong jeung ucing ucing teh salam ka nyana assalamualaikum ditalipak geger bae cak kucing teh aing ngadoakeun ditalipa can maling can naon cak penjahat sia cak kucing teh Habib Rojak seserian bae tuh jadi beda uyup hewan-hewan teh salam kemudian ngadoakeun nu paham alaikumussalam diusapan tapi nu teu paham dicabok tah urang teh kapan kos kitu can puguh can karuh kana naon ge main tindes-tindes bae. Nah iyalah, ya sejasa geus datang ka dinya mah geus lain dari pemikiran lantaran awalna melalui pirasa, kemudian kebelah dianna melalui ilham, kebelah dituna melalui mukasyafah. Asal geus mukasyafah lain deui geus tama. Geus tama jelas-jelasan geus tama geus jelas-jelasan. Saju ka halarti bae ngaji heran. Wallahu alam.